hariku lalui sendiri di sini, ku berteman sepi tanpa hadirmu yang membuatku merasakan rindu di hatiku. Kini jarak memisahkan cerita ini, tapi bukan penghalang di sebuah hubungan yang kuharap hanyalah doa. Semoga kita cepat berjumpa. Berjumpa.